Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadithu sadis wa talasuna, hadis sing nomor 36. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man nafasa mukminin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Man taisapane wong nafasa sing buka yaman an mukminin saya wong mukmin kurbatan ing kerupekan ming kurabi dunya saing kerupekan dunya nafasallahu anhu mongko buka memberikan jalan keluar sapa Allahu anhu saking eman kurbatan ing kerupekan ming kurabi yaumil kiamati ana ing kerupekan yaum dino kiamat. Wa mayyassara sapa wong sing gampangake yuman alamuk sire ning atase wong sing kangelan yassara mongko gampangake ing man sapa Allah Gusti Allah sapa yassara mongko gampangake Allah ana alaihi wasallam. Man yassara ala muksirin yassarahullahu alaih apa yassarallahu alaih enggak ngerti gampang ake yang sulitani wong alaihi ing ngatasi man fit dunia yang dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Wa man satara sapane wong sing nutupi yaman muslimane wong muslim satarahullah mongko nutupi ing man sapa Allah Gusti Allah fi dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Wah ini penuh dengan ya, nasihat-nasihat bagus. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalam nulungi kawula makanal abdu selagine ana sapa kawula iku fi auni akhi ing dalam nulungi dulure abad. Waman salaka sapaning wong ngambah ya man tariko ning dalan yaltami susing golek ya man fihi ing dalem tarik ilman ing ilmu sahalallahu mongko gampangake sapa Allah lahu marang man salaka tariko ning dalan ilal jannati marang swarga. Wa majtama alan ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalem sucining omah min buyutillahi saing omah-omah Gusti Allah masjid langgar yatluna padha maca ya kaum kitab Allah ing kitab Allah wa tadarusuna lan padha tadarus deres-deresan ya kaum bainahum antarané kaum illa nazalat kejaba tumurun alaihi ing atase kaum apa asakinatu ketenangan wa ghasyiyatuhum lan mungkepi ing kaum apa arrahmatu rahmat wa hafathumul malaikat lan ngelilingi ing kaum apa al malaikatu para malaikat wa zakarallahu lan nutur sapa Allah iman ing dalem wong indah kang ana sandingi Allah. Paman abto'a bihi amal usapaning wong sing lambat bikawan man apa amalu amale man yusik mongko ora iso nyepetake bihi kawan man apa nasabu nasabe man rawahu riwayatake hadis iki sapa muslimun Imam Muslim bihadzal lafzi kelawan iki redaksi. Jadi redaksi ini barang sapa Imam Muslim, meskipun banyak yang meriwayatkan juga, tapi ini yang dimuat dengan hadis sesatis salatun ini redaksinya Imam Muslim. Ini banyak ajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nek diikuti wis tep kowe nomor 1 kowe nek nulungi wong mencari jalan keluarnya kawan kamu ning donya iki ndekne sumpek rupek pikirane terus mbok kei dalan keluar sampai padang kowe engko ning gone dina kiamat ditulungi karo Gusti Allah, padahal kerupukan yang dino kiamat tidak tergambarkan gimana kerupukan di sana, kita belum pernah tahu. Jadi nek dibanding sampai kerupukan dunia, kerupukan dunia itu kecil, tapi kue nek iso memberikan jalan keluar bagi dulurmu mukmin sing kerupukan kue neng kono kue diwales sampai Gusti Allah. Nek kue neng gune dunia ini kawene gampang nawang orang ngengel-ngengel ya. Jae kang aku utang duit 1 juta, ya ya. Gampang ngene Bu. Ora usah kok pikir-pikir. Akeh temen gak. Nah, 1 juta kok. Wah, rego ning gune donya ning akhirat gampang nek Gusti Allah. Wong aku mbok ditulungi sithik kan, aku iki meh anu. Ya ayo. Aku gampang nang wong sing ketoke kabotan mbok tulungi sing ketoke kangelan mbok gampangke iku kowe digampangno mbek Gusti Allah ning donya lan ning akhirat. Enak wong mane dadi wong sing seneng gampangno aja seneng ngengel-ngengel. Wa man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Kowe nek seneng nutupi celah-celahane dulurmu lan kowe ditutupi karo Gusti Allah celah-celahmu. Ono wong kowe ngerti nek kancamu iku duwe kesalahan mbok tutupi aja mbok edel-edel ning ngene wong. Ini duwe app ndek cacat mbok sembunyikan dari orang lain. Ditakok-takok wong, iya jare ini ngono, dikne ngono. Mbah gak ora aku. Ngerti nutupi. Kowe nek nutupi kandhamu ngono kuwi, embek Gusti Allah kowe ditutupi. Ditutupi Gusti Allah itu ana dua macam. Ana sing tingkat rendah, ana sing tingkat tinggi. Ditutupi sing tingkat rendah iku elekmu ditutupi, gak ana sing ngonangi gitu lho. Kowe jane duwe cacat-cacat, tapi karena ditutupi karo Gusti Allah, gak ana sing ngerti. Gak ana sing ngerti. Misale kowe iku jane ngentutan. Gak ana sing ngerti mergo ditutupi jane ngentut dilalae kok gak ana wong. Iku cacatmu pokoknya orang konangan wong gara-gara ditutupi Gusti Allah. Sing tingkat tinggi nutupine Gusti Allah itu ya kowe ora nglakoni elek blas. Itu ditutupi blas, kowe ditutup dari Allah untuk melakukan sesuatu yang tercela. Nek sing mau kan celamu ditutupi Gusti Allah. Sebab awakmu gawene nutupi celane kancamu. Ya. Mulane kowe nek iso nutupi aja malah ngeder-ngeder celane wong. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Janggil kowe isa seneng nulung dulurmu, kowe arep ditulungi Gusti Allah. Aja kuwatir kowe. Dadi orang yang menanam pasti menuai. Orang sing nandur mesti panen. Isa kowe gawene nulungi kawulane Gusti Allah, selalu kowe ditulungi. Ning dunya ning akhirat. Mari nulung wong itu jadikanlah apa tradisimu, kebudayaan, kebiasaan. Awong nek kowe iso nulung, tulungi apa saja yang bisa menolong kawanmu, kau lakukan. Supaya kamu nanti ditulungi oleh Gusti Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja, barang siapa yang ngambah jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi mulanya kue jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti belajar, karena selama kamu ngambah jalan mencari ilmu, kamu akan ditunjukkan Allah jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun. Jadi kalau ada kaum jamaah kok ning gone masjid maca Quran terus tadarusan kono maca kene nyimak, nek ana sing keliru kene benerno, iki tadarus iki maknane apa? Iki maknane ngene, nek menurut kowe piye? Ya tadarusun. Di antara mereka kaum gawene ning gone masjid anak-anak tadarusan, tadarus itu orang kok mau moco bareng mau gak ceritanya moco, tenang no maknane, liane nyemak maknane kurang bener di bener no nek is bener ya, terus no eh? Nek salah ya, salah benerin ini, tadarus nek ono kaum ngono, gelem ngono nih ini baik masjid Gusti Allah, masjid ndiyalah. Iku mesti wong iku mesti diparingi ketenangan ning hati. Iki saiki butuh wong butuh ketenangan, mergo galau kabeh wong-wong kuwi ya. Butuh tenang, itu carane ning masjid bareng-bareng kanca-kanca terus tadarusan Quran. Ora mau tenang atine. Tapi apa ditungkep embekan rahmate Gusti Allah Taala. Wah, wis kepenak. Malaikat mengelilingi, ndongakno malaikat iku nek ngelilingi kriyungane manusa sing lagi ngono kuwi, itu artine ndongakno njaluk ngapura sak piturute. Gusti Allah terus mamerno ning malaikat-malaikat sing ning dhuwur langit ana kala-kala. Kalau kawula-kawula aku delok ya Allah ya ini kok do tadarus Quran mempelajari firmanku kaya ngono apike iki pamer-pamer non. Sing terakhir fatwane Kanjeng Nabi wa man abta'a bihi amaluhu lam yusrik binasabu. Jadi aja ngendel-ngendelno kue keturunane Raja Majapahit apa Raja Ketoprak apa amalmu gak iso nek ngamalmu iku ora iso mlayu nasabmu gak iso nyurung kowe dadi sing harus diandalkan itu ngamal bukan nasab. Nasab gak iso. Usane contone pirang-pirang kok. Ya. Contone akeh banyak sekali orang yang hanya mengandalkan asap saja ndak bisa. Amalnya terus nek sing iki anake kiai terus ora usah ngamal keceri jeruk ndase terus pinter dhewe naono ngono. Mending ngamal itu ya orangnya pribadinya bukan apa namanya bukan nasabnya kan an ora selamat tenajan anake nabi ora selamat enggak bisa mengandalkan anake nabi kan an itu anake nabi Nuh enggak bisa selamat enggak bisa mengandalkan. Kalau tokoh-tokoh yang putranya orang besar lalu jadi besar itu karena pribadinya sendiri bukan karena keturunannya bukan nasabnya. Rawahu riwayatake ing hadis apa muslimun imam muslim bihadzal lafzi al hadis as-sabi' wa 30 Hadis sing nomor 37. Ani Abbasin radhiyallahu anhu saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah. Ini salah satu sahabat muda zaman itu, putrane Sayyidina Abbas yang terkenal dengan ahli tafsir Al-Qur'an ya pada zamannya, tafsir Ibnu Abbas. An Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wimain dalam barang yarwi kan diwetake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ingma an Rabbi saking pengirani Kanjeng Rasul tabaraka wa ta'ala kola dawuh sapa Allah Ta'ala la Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal hasanat setuhune Gusti Allah Ta'ala iku katabah wis netepake ya Gusti Allah Ta'ala wajibake al-hasanati ing kebagusan-kebagusan wasayyiati lan keelekan-keelekan summa bayyana mongko keri-keri nerangake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono hasanat lan sayyiat paman hamma mongko sapane wong sing nejo ya man bi hasanatin kelawan gawe bagus palam yakmalha mongko orang lakoni sapa man ha ing hasanah kataba mong nyatet sapa Allah ha ing hasanah indahu ana ing ngarsane Allah dicatet hasanatan kamilatan lawan kebagusan komplit sempurna kamilatan wa in hamalan namun nejo sapa wong man biha kelawan hasanah fa'amilaha mongkong ngamalno ngelaksanakno yaman ing hasanah kataba mongkong nyadet ing hasanah sapa Allah Gusti Allah indahu ono ngarsani Allah nyadet asro hasanatin ing 10 kebaikan 10 piro-piro keapian ila sab'i mi'ati di'fin tumekaning 700 tikelan ila ad'afin kathiratin tumekaning tikel-tikel sing akeh banget. Gusti Allah Ta'ala iku murai kaya ngono ya, murah Masya Allah. Bejo dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketentuane Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan, keelean-keelean dan dirinci dijelas jangkau aku ame nek ketemu kancaku eko harap tak percaya ini aku untuk pakai untuk cuan ini kancaku tak bagai aku nek ketemu niat mono kari-kari yo gak dilaksanakan karena gak ketemu konco misalnya tentu ini gak ketemu iki wis ditulis Gusti Allah utawa ketemu kancane terus iman-iman wah ini gak kena dekne gak ngerokok ini terus gak sidok iku tetep dicatat Gusti Allah Ta'ala kebaikan satu sempurna tidak berkurang ditulis catat kebaikan satu. Nek kowe nejo, nek wong ku mau nejo gawe apik terus ketemu terus dikek tenan, dilaksanakan. Iku Gusti Allah malese ora trimo siji sempurna tapi 10 kebaikan. Bahkan iso ngantek 700 tikelan. Bahkan ngantek beratus-ratus tikelan tergantung seberapa apa nilai daripada kebaikanmu itu dan seberapa keikhlasanmu. Semakin nilainya besar, keikhlasannya besar, maka semakin besar lipatan-lipatan pahalanya. Minimal itu mau 10 itu minimal. Jadi, tanpa mempertimbangkan besarnya dan ikhlasnya seberapa itu janji kuwe niat apik terus mbok lakoni sudah 10 itu sudah di tangan. Ikhlasanmu luar biasa bisa 700. Wah, masyaallah. Wa in hamma bi sayyi'atin lamun nyedo sapa wong bi sayyi'atin kelawan Allah falam ya'mal mongko ora nglakoni sapa man ha ing sayyi'ah katabahallah mongko nyatet ha ing sayyi'ah sapa Allah indahu ana ngarsane Allah dicatet hasanatan kamilatan ing kebagusan siji sempurna. Niat elek kok itu untuk ganjaran sempurna. Wa in hamalan lamun nejo sapa man biha kelawan sayyi'a fa amilaha mongko nglakoni sapa man ha ing sayyi'a kataba mongko nyatet ha ing sayyi'a sapa Allahu Gusti Allah sayyi'atan wahidatan ing elek siji. Rawahu riwayatake hadis apa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim biadil huruf kelawan iki redaksi persis seperti ini. Ya. Ngene kok gak enak banget. Kowe nek duwe niat apik ora sida mbok lakoni kowe dikeki tetap dikeki ganjaran siji utuh. Nek mbok lakoni kowe diaringi jol 10 kali lipat atau 700 atau lebih banyak lagi. Sebaliknya nek ana wong niat elek duwe sejo elek ora dilakoni. Mbok ndekne meh ngepruk sirahe wong tapi ketemu terus gak sida. Pikir-pikir saake gak sida. Iki niat elek iki mau terus dijoli ganjarane apik utuh. Piye ngene. Nek dilakoni dicatet elek siji. Dadi enek wong ning kono kok ngantek ning neraka mergo kakehan eleke iku wis kebangetan. Nek ana wong Islam umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok ngantek sasar ning neraka mergo amal eleke luwe akeh timbangane amal becike. Iku wis keterlaluan. Bab itungane cara matematika, kowe iku umpamane sedina iki ngamalmu paron-paron. Apik separo, elek separo. 50-50 lah. 50% kowe elek, 50% apik. Iku isih bejo, isih selamat. Mergo sing 50 apik iki minimal dikalikan 10 kali lipat kok. Di 500. Sementara sing elek iki tetep wahidah, sayyi'ah wahidah, dadi mok 50. Elek tetep 50, sing apik. Jadi nek ditimbang ya mesti abot. Kok ana wong ngantek eleke ngumpuli apike, iku wis keterlaluan. Berarti itu eleke 99,5 berarti mesti keterlaluan. Mergo nek iki dikalikan barang iku wis tetep akeh eleke kan ya keterlaluan. Masya Allah, luar biasa. Ini termasuk hadis rojak dan ya. Jadi kita optimis mesti anu. Mengkoyak ngene. Pandur jajalah delok pandur ningalana sira ya akhi dulur ingsun waffaqanallahu wa iyyak. Muka-muka nulungi ing ingsun sapa Allah Gusti Allah wa iyyaka lan iya sira ila azimi lutfillah. Kowe didongakno mbek Imam Nawawi gak mbok amin. Waffaqanallahu wa iyyaka iku ndongakno. Delok ta ila azimi lutfillah sawangen maring gedene welase Allah Ta'ala. Wa ta'ammal lan angen-angen sira pikirkan hadhil alfat ing iki-iki lafat redaksine perhatekno redaksine hadis ini. Wa qauluhu indahu utawi dawe Gusti Allah indahu dawe Kanjeng Nabi indahu gemalo kataballahu indahu dawuh indahu iku isyaratun awah isyarah ilal iktina'i biha maring perhatian biha lawan iku mau amal hasanah apa sae. Wa qauluhu ta'i dawuhe Kanjeng Rasul kamilatan kataballahu indahu hasanatan kamilatan padahal enggak dilaksanakan. Litakid kanggo ngukuhake wasiddatil i'tina lan buangete merhatiake biya kelawan hasanah. Sementara waqala fis sayyiati perhatikan redaksi ini ketika Allah berfirman tentang sayyi'ah allati hamma biha kang hama nejo sapa wong biya kelawan lati sayyi'ah summa tarokaha mongko keri-keri tinggal sapa wong ha ing sayyi'ah lati sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah indahu ana ngasane Allah hasan sampun fa akadaha mongko ngukuhake apa Kanjeng Nabi ha ing hasanah mau bikamilatin dengan sifat kamilah hasanatan kamilah wa in amilaha lan lamun melakukan ha ing sayyi'ah kata bahwa mongko nyatet sapa Allah ha ing sayyi'ah dicatat sayyi'atan wahidatan. Redaksi ini kok nek ora mbok laksanakno kowe niat elek ora mbok lakukan ora mbok laksanakan kau mendapatkan hasanah kamilah kamu mendapat ganjaran kebaikan sempurna tapi kalau tidak kalau kamu laksanakan kamu hanya dalam tanda kutip dicatat elek siji bandingkan BN sing apik mau nek dilaksanakan 10 minimal fa'akada mongko ngukuhake apa dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mau taklilah ing ngidhekake sayyi'ah biwahidatin kelawan tambahan wahida orang mau sayyi'ah kata bahasa sayyi'atan ndak kata bahasa sayyi'atan wahidatan walam yu'akidha lan ora naukiti apa dawuh awe Kanjeng Rasul ha ing sayyi'ah bikamilatin tembunge padahal nek ora dilakoni elek kuwi diwales hasanatan kamilatan. Tapi nek dilakoni kok dicatet sayiatan wahidah ora ditulis sayiatan kamilatan. Ngono ya. Dudono sithike balasan elek kuwi. Wa alhamdulillah taeske puji wal minnatulan peparing. Subhanahu wa suci Allah. Lanuksi raiso ngitung kita sanaan ing pangalembono alai ngatasi Gusti Allah wabillahi lan kelawan Gusti Allah at-taufiku ta'i pitulungan iki kudu mbok syukuri sing gede banget ketentuane Allah sing kaya ngene iki persoalan apik elekku ya nek kowe kok 50 aja wiseh bejo ya. Pemenih kok sampai 90, pemenih sampai 100 kebaikan itu. Al-hadithu thamin wa thalathuna hadis yang nomor 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala astuni Gusti Allah Ta'ala iku qala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb Sapa wonge Adam Musa yaman li keduwe ingsun waliyan ing Mbak maknanya apa ini? Walian, mbak maknanya kekasih, mbak maknanya pemimpin. Cara Jakarta maknanya pemimpin, walian itu. Cara aku maknanya bolo. Fakat adhan itu, biasanya mbak maknanya kekasih. Sopo wangi, wani-wani, musoi, kekasih, kedua ingsun. Kedua ingsun walian ing kekasih. Fakot adzan tuhu. Mongko teman-teman mengumumkan sapa ingsun ing man ada bil harbi kelawan perang. Oh, iki ana kata-kata ngene iki mulane aku terus wani maknani bolo tak niku. Mergo iki idiom perang, bolo ambek ada itu musuh. Wali bolo. Sapa sing wani musuhi waliku aku mengumumkan perang kepadanya. Wong iku balaku kok mbok musuhi. Terus mulane kowe nek iso dadi wali. Dadi balane Gusti Allah. Dadi ben gak ana sing wani-wani karo kowe. Wani karo kowe Gusti Allah sing merangi. Ngono. Lha piye carane dadi wali? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi lan ora terus parek-parek ilayya marang ingsun sapa abdi kawula ingsun bisaiin kelawan suwi-wiji ahabba ingkang luwih didemeni ilayya marang ingsun mimma tinimbangane barang iftaratuhu sing merdoake sapa ingsun hu ing ma alaihi ing atase abdi wala yazalu lan ora kingsir-kingsir Sapa abdi kawula ingsun iku ya takarrabu parek-parek ya abdi layya marang ingsun bin nawafili kawan amal-amal tambahan kesunatan-kesunatan hatta uhibbahu sehingga menyintai sapa ingsun ing abdi fa idza ahbabtuhu mongko tetkalane menyintai sapa ingsun ing abdi kuntu mongko ana sapa ingsun ana iku sam'ahu pangrungone abdi Alladzi yasma'u kang ngrungokake ya abdi bi kelawan ladzi wa basaruhu lan peningale abdi alladzi yubsiru kang ningali ya abdi bi kelawan ladzi basar wa yadahu lan tangane abdi alladzi yaptisu kang mukul ya ladzi yang mukul sapa abdi bi kelawan mesti lati iki lati keliru iku nek ladzi ya lati ya wa yadahul lati kowe lati apa lati? Lati ya lati sing bener wong yad iku manas wong biha ngono kok wa yadahul lan tangane abdi al-lati yaptisu sing mukul sapa lati sapa abdi biha kelawan lati ya iki wari jelahu ya iya ngene kok Wari jelahu lan sikile abdi allati yamsi kang lumaku ya abdi biya kelawan lati rijla wala insa'alani namun jaluk sapa abdi ni ing ingsun lauk tiannau yakti paring temenan sapa ingsun ing abdi wala insta'adhan lan lam yakti lamun jaluk pangreksan sapa abdi ing ingsun lau idzanahu yakti tak paringi perlindungan maringi perlindungan ingsunmu kan itu ya itu ngelamun wong ora kenal ra apa kok ngaku kekasih gimana jadi harus marek Gusti Allah Lah kanggo marki Gusti Allah iku sing paling top. Ya sing paling didemeni dening Gusti Allah taala dhewe. Gusti Allah itu seneng nek didekati hambanya dengan ini. Apa itu? Keperduan-keperduan. Jadi ana kawula kok mendekat kepada Allah dengan selalu melaksanakan dengan tekun keperduan-keperduan Gusti Allah itu paling disukai Allah. Bayang perdu pas waktunya dan seterusnya, poso, Ramadan dan segala macam itu lah. Lah kawula itu ana sing ora trima mok perdu tok sing dilakune. Dia kepengin lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping fardu-fardu itu yang memang disenangi Gusti Allah, dia melakukan pendekatan-pendekatan lain dengan menambahkan dengan kesunatan-kesunatan. Karena enggak cukup mendekat nambahi dengan nawafil, kesunatan-kesunatan. Terus sampai tidak hanya dekat dengan Allah tapi dicintai oleh Allah. Hatta uhibbah. Kalau sudah sampai dicintai oleh Allah Ta'ala, sudah telinganya bukan telinganya sendiri, Allah Ta'ala yang mendengarkan Allah. Ya. Mata tidak lagi matanya sendiri, tapi Allah yang melihat. Bayanglah itu. Mulanya medeni, nyampluk kowe, kayak Nabi Musa itu kan. Ranjar ngenekno wong Kipti terus mati ngono kok bel masyaallah mati. Nabi Musa dhewe kaget. Masane ku tangane dhewe. Kenekno. Gusti Allah. Mati ora di ora kok dijuwa terus kaya Muhammad Ali lega kene prokono ta. Kecil-kecil. Mereka wayadahu ladzi yabtishu biha. Gusti Allah itu tangannya. Kaki yang untuk berjalan bukan kakinya sendiri, kakinya Allah. Mulanya terus arahnya kepada kebaikan terus, enggak pernah ke tempat-tempat yang tidak baik. Kalau orang yang seperti itu sudah dicintai oleh Allah itu jalu apa diparingi karo Gusti Allah. Wala insa Allah nila tiannya pasti diparingi. Ya, mari. Iku mbiyen Allah yarham Mbah Maksum Lasem itu nek dilapori wong pawon beras entek. Gusti beras telas. Terus terus glangse-glangse nang pawon itu. Mbok kon iki. Diparingi langsung. Malin, weniru yang bedeteng wenan. Gelang sini toh eh kawan. Nek njaluk perlindungan tak wae perlindungan. Iku kekasih iku piye to, kekasih. Kowe iso dadi wali dengan cara itu tadi. Tambahilah keperduan-keperduan dengan nawafil. Sehingga sampai dicintai. Iki kurang apa iki ya qobliyah ba'diyah wis tak lakoni. Salat duha wis tak lakoni ya. Tahajud. Oh iya, tambahi tahajud. Witir tambahi. Poso Ramadan tok kowe. Oh iya. Senin Kamis. Wis pokoke tambahi ngono. Ngantek dicintai oleh Allah. Lho kowe dadi wali. Kekasih, orang kok jadi pemimpinnya Gusti Allah. Jadi kekasih Gusti Allah ya. Kalau Jakarta lah kena buat mana nih gitu. Kalau Jakarta Jakarta walian itu pemimpin. Pemimpinnya Gusti Allah itu piye. Mulanya ngaji atau ngaji. Al-hadithu tasik wa salasuna hadis ping 30 pira itu? Iku sapa? Cek. Kancane sami ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah istune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal. Mendika sapa Kanjeng Rasul, innallaha tajawaza li an ummatil khata. Istune Gusti Allah taala iku tajawaza ngliwati itu ngapura. Ora dihitung lah tajawaza itu ngliwati ku. Orang itu li kanggo ingsun an ummati saing umat ingsun al khata'a ing keliru wan awin nisyan auto lali wa malan barang ustukrihu sing dipeksa ya ummati alai ing atase ma hadisun hasanun rawahu riwayatake ing hadis hasan sapa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma an liyane majalan Baihaqi. Istimewaane nek delok ana tambane taun jawazali iki khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaane umat Kanjeng Nabi Muhammad itu nek kowe keliru, khilaf, ora ngerti gak dicatet. Nek kowe lali ora dicatet. Nek kowe kepeksa karena kamu dipaksa harus melakukan itu pada larangan, tapi kowe dipaksa, kowe ndak apa-apa. Ini keistimewaane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek biyen ora. Keliru ora keliru, lali ora lali, paksa cek ora, tetap ada hukumannya. Nek ini diliwati. Dadi umpamane kok yaene iki kowe terus jujuk-jujuk apa nyisil kacang misalnya mangan retak-retik tapi lali gak apa-apa orang batal mangan sawah kula nek lali gak dicatet anggere eling terus mandeg eling malah tanduk ya. Al hadisul albaun hadis sing nomor 40 Arba'in itu 40, mesti ini wis katam ya 40. An Ibni Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kala ngendika sapa Ibnu Umar akhadha Rasulullah nyandak sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bimangkibi lawan ndakku pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul kun fid dunya ka'annaka gharib. Ana sira fi dunya ing dalam dunya iki kaanaka kaya-kaya stunis iku gharibun orang asing. Au abiru sabilin utawa wong sing nyabrang dalan iki wekase Kanjeng Nabi mbekan ini ha santrine sing isih enom nalika iku Ibnu Umar Abdullah bin Umar ini terkenal faqih ahli ilmu. Jadi Abadillah itu pinter-pinter naik ke nom-nom pinter-pinter itu Abadillah Abdullah kabeh Abdullah bin Umar itu sing didongakno Kanjeng Nabi. Jadi pinter-pinter tenan didongakno Kanjeng Nabi. Sing satunya Abdullah bin Abbas dikenal sebagai ahli tafsir ya. Ana satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Mas'ud Abadillah. Iki sing Abdullah bin Umar iki didawuhi ya, mbekan dipuk-puk gitu mbekan Kanjeng Nabi didawuhi, "Kowe ya, kowe ning donya iki nek iso ya seolah-olah kowe kaya wong asing ngono lho. Wong asing aja kaya tuan rumah, orang asing. Orang asing piye ya wis ngono ae kok sak anane ngono ae. Ora usah kerasan wong asing." Asing nek kerasan kowe ning iki terus lunga ning ngene Amerika ngono. Lha apa kok kerasan ora omahmu dhewe kok. Wis sak kedal ngono ae, ter sak kelune apa tujuane bar mulai ngono ae. Mbok ning kene menetap di sini ya, ra kerasan wong asing mbok kon netap. Nek ora ya kaya abiri sabilin. Kaya wong sing nyabrang dalan. Orang kok ompong sing tengok-tengok ning dalan tabrak kowe kok. Nyabrang dalan. Kaya wong sing nabrak. Kira-kira iki sing dijikuk mbek wong Jawa, kemudian dienggo ungkapan Jawa urip ning alam donya iki prasyarat mung mampir ngombe. Mampir ngombe. Kaya nyap iki lebih cepat mana mampir ngombe mbek nyabrang dalan. Hampir ngombe ku mbiyen iku omah-omah wong Jawa itu selalu di depan rumah itu sumur. Sumure dibagi loro. Separo kanggo sing di omah, separo sing mara ning ratan kanggo dulur-dulur sing lewat ning. Nek mbok menawa kepengin raup, pengen ije, kepanasan, ini soalnya kan juga ada timbun. Di samping itu ono kendi-kendi, kendi-kendi ditoto ning arep omah. Aku cilekanku saya anak ngarep iki kono iku ya ono sumure, kono ono sumure ning jebul. Terus kendi-kendi itu kanggo jagani nek ono dulur-dulur liwat ngorong mampir ngombe. Ya ora terus ngeblok ning kono, nek ngeblok kono iku lak jenenge ora mampir ngombe. Iku nginep iku. Ini padha karo abirus abile ngori ben. Ini kira-kira dari ini. Untuk mengatakan betapa sekejapnya, betapa sakramatane, betapa sementaranya dunia ini. Nek kowe ora gelem gak tamsil gharib utawa abiri sabilin utawa mampir ngombe, padha dawakno sithik lah. Wong urip ning alam donya iki padha karo mampir hotel. Iku wis didawakno sithik lah. Iku pun kowe ora pantes nek ning nggone hotel kono kok terus ngecat barang iku. Cete kok kurang nyening ini. Terus mara ning toko cat terus mbok cet. Lampune terus kok ganti. Lah opo wis ora usah. Ya. Dunyo iki. Engko mbok tata apik-apik macamne lha mesti gak pas mbok tinggal kok piye to. Ora mbok tuku ngono. Lah opo. Oh itu terus karek kondo ae mbek an sing di hotel. Saya butuh kursi satu lagi. Kayak ini. Bayang omahku barang kan ana tamu sing biasa kursinan. Ya silahno kursi ngono ae. Lah opo? Gampang. Tonggo tempalo duwe kursi. Silahno kursi ben pinarak ning kursi. Nek sing iso klesetan ya ben klesetan. Ngaku klesetan ya iso ae. Napa kursinan? Ya, tapi semua sedilok baik kok ya. Bahkan Ibnu Umar mendapatkan nasihat dari jenengan yang kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayakulu dawuh ndawuhi murid-e meneh sing tabi'i. Idza amsaita fala tantadhir shabah. Cepete kaya ngono Kanjeng Nabi ngatek ngendika kaya abiri sobi. Wong nyabrang dalan. Mulane kowe muridku ngono iki idza amsaita tatkalane sore-sore sira fala tantadhir mongko aja ngenteni sira ashabah ing esuk. Wa idza asbahta tatkalane isu-isuan sira fala tantadhir masa. Aja ngenteni sira almasa aing sore. Wa khudh lan ngalapo sira min sihatika saking sihatira lima rodika marang loromu wa min hayatika lan saking uripira lima utika kanggo matiira. Rawahul Bukhari ngaitake hadis sapa Imam Bukhari Imam Bukhari. Ya, iki terus ngepek dari dawuhe junjungane sahabat Imam ning gone tabiin sing dadi murid beliau nasihatnya terus kowe aja nek sore lagi sore ngene kowe duwe gawean aja kok terus mbok tunda sesuk-esuk wae. Nek kowe iso nglakoni kebaikan esuk aja mbok tunda nanti sore, laksanakan. Nek kowe sehat laksanakan itu yang kebaikan-kebaikan. Engko nek kowe lara ora iso berbuat kebaikan lagi, kowe lagi menyesal. Ya Allah, mestine aku iso gawe macam-macam, aku ora gawe macam-macam, saiki aku lara gak iso apa-apa. Mumpung dene bahasane Jawa kene mumpung. Mumpung isih sore, aja ngenteni esuk, mumpung isih esuk, aja ngenteni sore. Mumpung isih waras, aja ngenteni lara. Mumpung isih urip, belum mati, kesempatan. Mergo nek sudah mati sudah ndak bisa ngamal lagi. Akhirat itu bukan darul amal, bukan amal di sini. Nandur iku ning dunya iki. Meneni baru di sana. Ning kono gak ana nandur neh gak ana. Balik rene neh yo gak iso. Jadi satu-satunya cara adalah di sini nandur ning kene. Mumpung isih waras, mumpung isih jembal kalangan. Engko nek wis sebo, engko sore iku nek wis gak iso apa-apa. Ya al haditsul hadi wal arbaun, hadis sing nomor 41. Bonus iki wong arba'in Nawawi ana tambahan bonus. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As. Iki bin Amr bin As iki. Tokoh lain yang saya katakan tadi Abadillah tadi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum ora iman temenan sapa ahadukum salah siji ro kabeh hatta yakuna singgo ana apa hawahu hawa nafsune ahadukum iku tabaan anut lima jitu bihi maring barang kang rawuh sapa panjenengan ingsun bi kelawan gawa ma. Hadisun sahihun, hadis sahih rawainahu sing riwayatake ingsun ing hadis fi kitabil hujjati ing dalam kitab al hujjah bi isnadin sahihin kelawan isnad sing bener. Ibnu Amr, Amr Abdullah bin Amrul bin As, ini tokoh muda zaman Rasulullah sing hobine ibadah. Hobine ibadah. Sewa kebibadah mergo seneng semua nang itu. Poso Ramadan kurangen. Ditambahi Kanjeng Nabi seminggu pisan gak gelem. Seminggu ping pindho kurang akeh. Akhirnya terus ana poso Daud itu. Sedina poso sedina ora. Ku sing ngenyang terus iku iki Abdullah bin Amr. Ing nyeritakno sumbere hadis iki. Di sini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bi. Wong itu duwe hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, kepengin ini, kepengin itu. Wong mukmin sing sejati itu kalau sudah bisa hawa ini keinginan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok apa yang dibawa oleh Rasulullah kongkon mengikuti hawa ini. Kowe duwe kepentingan apa? Saya kepengen kepentingan duwe kedudukan. Iki kudu mbok anuna ning gone apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Sunnah Rasul memperbolehkan apa enggak kamu berbuat ini? Kalau enggak ya mas. Jadi ini yang di depan. Gampangannya Quran harus di depan. Kamu baru manut hawa nafsu itu. Bukan sebaliknya. Hawa ini disik terus Qur'ane kongkon melok. Engko nek gak cocok terus muni ora Qur'an-Qur'anan ngono. Golek-golek alasan ndikne duwe karep dhisik. Lagi golek Qur'an. Qur'an di depan. Ini rambu-rambunya ini. Kamu kalau menyesuaikan, aku kepengen ngene, gak oleh Qur'an. Ini ngene. Nah, iki oleh. Rambu Qur'ane di depan. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sing paling tepat Kanjeng Rasul lah. Kamu Kanjeng Rasul itu juga Qur'an jalan. Ini Kanjeng Rasul itu di depan. Jadi memang melakukan apa-apa sawang Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul begitu apa enggak? Enggak, ya ora. Gampang. Al hadis tsani wal arbaun. Wah, bonuse loro. Hadis sing nomor 42 an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini apa jenenge? Tahu dari khadame Kanjeng Rasul suwe iki. Dititip na ibune ngladeni Kanjeng Nabi. Dikenal banget, parek banget mbek Kanjeng Rasul. Kala mendika sapa Anas, sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pireng yakulo ingkang ngendika sapa Kanjeng Rasul. Kala Allah taala dawuh sapa Gusti Allah taala, ya ibna Adam. Jadi ini hadis kudsi. Mergo Kanjeng Nabi menyampaikan dawuh Allah Ta'ala dalam bahasane Kanjeng Rasul. Nek Quran langsung diterima utuh, disampaikan apa adanya. Nek iki nganggo bahasane Kanjeng Rasul. Mulane akan beda kalau mbok bandingno ya. Podo-podo dawuh Gusti Allah beda dengan Al-Qur'an. Yabna Adam, yabna Adam, hei anak Adam, anak putune Adam. Innaka sak temene sira madautani selagine gelem nyuwun sira ndonga sira ing ingsun. Waro jautani lan mengharap sira ing ingsun, ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka marang sira. Alamakana mingka ing atase barang kang ana ya mamingka saking sira wala ubali lan ora peduli sapa ingsun. Ora peduli ku artine dosamu segedene sepira ae. Ya ibna Adam, lau balag talamun sampai apa dunubuka dosa-dosa ira sampai anana sama antek puncak langit, summa astaghfartani mongko keri-keri njaluk ngapura sira ing ingsun. Ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka kamarang sira. Yabna Adam bi anak Adam, innaka satemene sira lau ataitani lamun nekani sira ing ingsun bikurabil ardi khotoya kelawan sak tungkeping bumi apane khotoya dosa-dosane sumalaki tani lakaitani mongko kari-kari metuki sira ing ingsun. Latus riku dalam kondisi orang nyekutok no sirobi kelawan ingsun sayan ing opo-opo la atai tuka yakti maringi sopo ingsun ing sirobi kurobiha kelawan sak tungkepe bumi apane mafirotan pengapurane oleh rawahut Tirmidzi ngriwatake hadis iki sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala dawu sapa Imam Tirmidzi hadise Anas iki hadisun hasanun hadis hasan sahihun tur sahih. Yo iki dawuh Gusti Allah melalui utusane Gusti Allah yaiku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoke anggar kowe selama masih mengharap Allah, masih mau memohon kepada Allah, iki Gusti Allah ora peduli. Ora peduli. Kaya apa ae dosamu di ngapura dening Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala itu murah banget ning gone kawulane terutama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok perhatekno mulai mau kan petok sekali apike ning gone umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. iki ning kene malah dingendikakno dosamu sepira jan. Tak pira sak wangit ngantek tekan pucaknya sana dosamu. Janggel kowe gelem njak ngapura di ngapura. Anggere kowe njak ngapura karo ngapura. Dosamu ngebaki bumi. Ngebaki bumi dosa ngebaki bumi kuwi stop lah iku. Ono dosa kok antek ngebaki bumi. Tapi nek kowe ora nyekutokno Gusti Allah, iki syaratnya satu ya. Ora nyekutokno Gusti Allah blas kowe gelem matur sowan Gusti Allah Ta'ala njaluk ngapura diparingi ngapura ya sak kebeke donya iki. Dadi terus buk ngono ae nanti dosa kowe. Dewe sing tak iya iki ya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa sahabati wa jami'i ikhwanin wa anbiya wa mursalin ka'atul qarabin wa ila jami'i tabi'in li ashabi Rasulillah ya ajma'in wa tabi'i tabi'ihim ila yaumil qiyamah iman mustahiqin ulama ila anbiya mursalin ya ikhsan usun sayyidi syekh al-imam Yahya bin Syarafuddin الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكرم مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات وسر السعر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم قابض يا باسط يا قابض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حليم يا حليم يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مفيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رفيع يا مجيب يا واسع يا حكيم يا وكيل يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا مؤيد يا مخلي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Ya Wajidu, Ya Majidu, Ya Wahidu, Ya Ahadu, Ya Samadu, Ya Qadiru, Ya Muqtadiru, Ya Muqaddimu, Ya Muakhiru, Ya Awwalu, Ya Akhiru, Ya Zahiru, Ya Batinu, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwabu, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dhal Jalali Wal Ikram, Ya Muqsitu, Ya Jami'u, Ya Ghani'u, Ya Muni, Ya Mani'u, Ya Dharu, Ya Mani'u, Ya Dharu, Ya Mani'u, Ya Dharu, Ya Nabi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Hadi, Allahumma inna nad'uka bi asma'ika al-husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'atana. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati suratil fatihatil mu'azzama wa sab'il masani min al-Qur'an wa bi barakati hadha syahril mubarak wa bi barakati bisiril asma'ika al-husna wa ismika al-mu'azzama. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala makruban illa nafasta wala maridan illa syafaita wala daynan illa qadaita wala jahilan illa allamta wala dhallan illa hadaita wala mursiran illa yasarta wala fakiran illa aghnaita wala tiflan illa rabbaita wa aslahta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la karibun illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma balligh maqasidana wa aftah qulubana wa qulub abna'ina wa banatina wa zurriyatina wa talamidina wa tilmizatina wa zukna wa iyyahum imanan sadiqan wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan wasi'a wa jisman sakhihan salima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata was-sihhata wal quwwata was-salamata tammata da'imata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubba ma yuhibbuka wa tuhibbu wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuhibbu wa yuhibbuhu wa ma yuqarribuna ila dhalika min al-qawli wal-fi'li wal-'amal ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli syarrin ista'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innakal musta'an wa ilaikal balah la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrana wa qira'atina wa tilawatina wa du'a'ana wa jami'a amalina ya arhamar rahimin. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil fatihatil mu'azzam wa sabbil masani min al-Quran wa bi barakati hadha syahril mubarak wa bisiril asma'ika wa ismika mu'azzam. Allahumma ya Allah la taj'al hadha akhir ahdina. Allahumma la taj'al hadha akhir ahdina. Allahumma la taj'al hadha akhir ahdina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin rumi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bisiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana butuh ya.